أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. قال الإمام سعد رحمه الله شبهه تعالى الهدى الذي أنزله على رسول لحياة القلوب والأرواح بالماء. Allah subhanahu wa ta'ala memperumpamakan hidayah, petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk menghidupi jiwa dan ruh, diumpamakan seperti air. Air hujan yang Allah turunkan li hayatil asbah wa syambahu ma fil huda minan nafa'al am al-kathir. Allah umpamakan petunjuk itu seperti air yang Allah turunkan untuk kehidupan manusia dan makhluk. Dan Allah umpamakan petunjuk itu yang di dalamnya manfaat yang sangat besar, yang sangat banyak manfaatnya, yang sangat dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Bima fil matar minan nafal amad daruri, karena pada hujan, pada hujan saja mengandung manfaat secara umum, secara urgensinya sangat urgent, penting untuk manusia. Wa syabbaha al-quluba al-hamilah lil-huda wa tafawutiha bil-awdiyah allati tasiru fiha suyul. Tadi hujan yang Allah umpamakan dengan air. Sekarang wadah airnya, jiwa atau hati wadahnya, wadahnya hidayah, tempatnya hidayah di dalam jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala perumpamakan jiwa, hati yang sebagai wadah dari hidayah, berbeda-beda dengan lembah. Alati tasiru fiha suyul, yang mana lembah itu dari situlah mengalir air-air hujan. Lembah ya, kanan gunung, kiri gunung, di bawahnya ya lembah, sebagai air, tempat air yang mengalir dari ketinggian, itu lembah. Fawadin kabir ya syama kathira, lembah yang besar akan menampung air yang banyak, yang melimpah, yang besar. Wawadin saghir ya khuduma qalil, lembah yang sedikit akan menampung air yang sedikit. Kaqalbin saghir yasa'il man qalilan wa hakadha, seperti hati atau jiwa yang sempit. Jiwanya sempit, hatinya sempit, susah. Ilmunya pun sempit. Ya, akan sempit dan sempit. Hidupnya pun akan sempit. Setiap ada masalah, sempit. Setiap ada gangguan, sempit. Setiap ada ini, itu, sempit. Hidupnya, hatinya akan sempit selalu. Waliyadzubillah. Ini pengaruh pada hidayah, pengaruh pada kehidupan, pengaruh pada keseharian. Karena apa? Karena jiwanya selalu sempit, hatinya selalu sempit. Coba kalau dia lapang, ada ujian dia bersabar, ada rezeki dia bersyukur, kan lapang hatinya, hatinya selalu lapang. Hatinya selalu lapang, maka ilmunya pun lapang, luas, besar, banyak. Wa syabbaha ma yakunu fil qulub min asy-syahawat wa syubhat 'inda usul al-haq ilayha bizzabad alladhi ya'lu al-ma. Perumpamaan ketiga. Yang pertama, kedua apa tadi? Muhammad Jamil. Sekarang diberikan perumpamaan ketiga. Yang pertama, yang kedua apa? Yang pertama apa? Perumpamaan apa? Air. Air itu diumpamakan seperti apa? Hidayah. Nah, perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua apa? Hati, jiwa. Diumpamakan dengan apa? Lembah yang besar. Kalau hatinya besar. Perumpamaan yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, Allah umpamakan penghalang-penghalang hidayah, syahwat, syubhat, ketika al-haq datang kepadanya. Nah, diumpamakan dengan buih, kotoran-kotoran buih yang ada di atas air, kotoran-kotoran yang ada di atas air, syubhat, syahwat. Wa ya'lamu ma yuqidu 'alaihi nar min al-hilya allati yuradu takhlisuha wa sabqiha. Sama seperti enam kerak emas. Ketika ingin dibuat emas, kan ada kerak-keraknya. Ya. Ingin dimurnikan emas, itu ada keraknya. Ya. Wa anna la tuzal fawqal ma tafiyah mukaddara lah hatta tadhhab wa tadmahil. Wa yabqa ma yanfa'u an-nas min al-ma safiy al-hilya al-khalisah. Nah, dan tidak akan bisa hilang ya dari air yang kotor itu, sampai hilang pula kerak-keraknya, kotoran-kotorannya ya, sehingga bisa memberikan manfaat dengan air yang murni, yang bersih. Juga demikian perhiasan yang murni seperti emas harus dibakar dulu. Emas kalau nggak dibakar ya nggak akan bisa, nggak akan. Nah, tahu kadar emasnya, ya, campuran-campurannya. Demikian pula syubhat, syahwat. Ya, la yuzalul qalb yakrahu wa jahilu habil barahin as-sadiqah wal iradatul jazimah hatta tadhhab wa tadmahir wa yabqal qalb khalisan safiyan. Hati, jiwa yang selamat tidak akan bersih sampai dia harus melawan dengan hujjah dan burhan yang jelas, iradah jazimah, keinginan yang kuat, sehingga syahwat dan syubhat tersebut hilang, hancur. Ya, sehingga tidak ada lagi kecuali sesuatu yang bermanfaat untuk manusia dari ilmu al-haq wa itharuh, lebih mendahulukan ilmu dan amal. Wa yanfa'u an-nas min al-'ilmi bil-haq wa ithari wa raghwa fih. Fal-batil yadhhab wa yamhaq al-haq wa yamhiquhu al-haq. Adapun kebatilan maka akan sirna, akan hancur, binasa. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu pasti hilang, sirna. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah bagaimana Allah memperumpamakan sesuatu di dalam Al-Qur'an. Liyattadhih al-haq min al-batil huda min ad-dalal. Supaya lebih jelas lagi mana yang hak, mana yang batil, mana hidayah dan mana kesesatan. Nah, berarti ada empat perumpamaan di dalam ayat ini. Yang pertama apa? TB. Jamil, Hamzah, Bayu, Sabir. Yang pertama apa? Mas Alang, air diumpamakan dengan hidayah, masya Allah. Yang kedua apa masalah? Hati atau jiwa diumpamakan dengan lembah. Ini penting nih, perumpamaan seperti ini. Kemudian apa lagi? Syahwat dan syubhat diumpamakan dengan apa? Buih, kotoran-kotoran air, kerak-kerak. Nah, ya, kemudian yang keempat apa? Fauzan. Rahman. Ada tiga saja. Syahwat, syubhat seperti buih di laut. Oh, sudah tadi, sudah. Ah, sudah. Tiga berarti. Yang pertama apa? Hidayah Allah perumpamakan dengan air, air hujan. Yang kedua, lembah. Lembah diumpamakan dengan hati, hati atau lembah. Yang ketiga, syubhat syahwat diumpamakan dengan buih kotoran, kerak-kerak. Kalau pada besi itu pada kerak besi. Ya, kalau pada emas seperti kerak-keraknya. Ya. Ya, kalau mau murni, ya kerak-keraknya harus dibersihkan, jangan dibiarin saja. Ini tiga perumpamaan yang masya Allah. Ya, bagi orang-orang yang mau berpikir banyak sekali manfaatnya. Allahu a'lam bishawab.